Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat peserta kajian Sabtu pagi mesti pengundangan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan membaca asilah wajibah di salatul idain. Tanya jawab seputar salat idain yang jawabannya adalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini diterbitkan oleh Darul Wathan Riyadh tahun 1412 Hijriah. Langsung saja, apakah salat Ain itu memiliki adzan dan iqamah? Jawab beliau rahimallahu taala, salat Ain itu tidak memiliki adzan, tidak pula memiliki iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah untuk salat Ain. Kama sabata fi dzalika sunnah, sebagaimana terdapat dalam hadis. Dalam hadis ditegaskan, ada sahabat menegaskan Nabi tidak beradzan dan iqamah untuk salat Ain. Akan tetapi sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, ya, sebagian ulama fikih mengatakan inna huyuna adalah ada seruan untuk salat Id, yaitu dengan kalimat salatu jamiah, dengan alasan qiyas dengan salat gerhana. Karena lafaz salatu jamiah adalah kalau dari Nabi itu untuk salat gerhana. Untuk salat gerhana. Maka ada ulama fikih yang mengkiaskannya dengan salat gerhana, kemudian sehingga ada seruan as-salatul jamiah. Komentar Syaikhuddin, akan tetapi ini adalah pendapat yang tidak ada dalilnya, karena itu ini adalah pendapat yang lemah. Alasan kias dengan salat gerhana tidak komentari walai yusihu kiasan alat kusufi, tidak sah dikiaskan dengan salat gerhana. Sisi bedanya, karena salat gerhana yaitu bin ghairi ayyashra an-nas. Karena pada dasarnya salat gerhana itu datang tanpa diketahui oleh masyarakat. Ya, maka mereka perlu dipanggil untuk dikumpulkan. Sedangkan salat Id tak diketahui untuk bisa salat Id. Lain halnya dengan salat Ain, maka yang sesuai dengan sunnah tidak ada adzan untuk salat Ain dan tidak ada yuqam laha, tidak ada iqamah. Demikian juga tidak ada salat salatu jami'ah. Wa innama yakhujunnas, namun orang berangkat dari rumahnya masing-masing ke tempat salat. Fa idza hadara imam, ketika imam telah datang, maka mereka mengerjakan salat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah selesai salat kemudian ada khutbah. Kemudian apakah dianjurkan bagi imam untuk khutbah di atas mimbar dan memakai mimbar saat salat Ain? Naam, ya para ulama, sebagian ulama berpandangan bahasanya khutbah Ain dengan mimbar itu sunnah. Alasannya hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada banyak orang, kemudian di hadisnya dikatakan tsumma nazala, dan Nabi turun. Fa'atan nisa, kemudian Nabi datang di jamaah perempuan dan berkhutbah di hadapan jamaah perempuan. Kalau mereka, para ulama mengatakan yang berpendapat ini, kata-kata turun layak bunuh, tidaklah ada kecuali dari tempat yang tinggi. Wahada waladhi alihi amal, dan inilah yang dipraktekan oleh kaum muslimin. Selepas ini pakai mimbar. Padahal waktu ulama, namun sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan waktu ulama adalah Ibn Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad. Ila anna khutbata biduni mimbarin awla, bahasanya yang awla lebih baik khutbah Id itu tidak pakai mimbar, karena Nabi tidak pernah mengeluarkan mimbar pada Ibn Qayyim. Ini tidak pernah membawa motong-motong mimbar dari Masjid Nabawi ke lapangan salat. Kesimpulan dari Syekh Utsaimin sendiri, wal amru fi hadza wasi'un insyaallah. Masalah ini lapang, longgar. Ya, tuan punya enggak apa-apa. Insyaallah taala, karena alasan yang memanjukannya itu ya, beliau nilai alasan yang masuk, ya, alasan yang juga ya, cukup kuat. Apa hikmah min mukhalafati tariq, bedanya jalan antara berangkat dan pulang saat hari Ain. Hikmahnya untuk kita yang pertama tentu mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah termasuk sunnah Nabi. Wabinal hikam, yang terhikmah yang lain adalah menampakkan syiar sholat Id di semua pasar-pasar negeri, semua jalan-jalannya. Maka ada orang lewat untuk sholat Id. Maka ini syiar. Di antara hikmahnya juga adalah tafakkudan di adil aswab dan fuqara wa ghairihim, adalah kemudian memberikan perhatian kepada orang-orang pasar, ya, dari kalangan orang-orang miskin dan yang lain. Maka kalau pakai ini, hikmah ini berarti berarti hikmahnya, ya, nanti misalnya pas berangkat kemudian kalau dijumpai lihat ada orang miskin, maka sedekah. Nanti pas pulang ada orang yang kekurangan, dan memang orang yang kekurangan, bukan orang yang berprofesi sebagai orang miskin, sebagai orang yang membutuhkan, kemudian dibantu. Kemudian para ulama mengatakan di antaranya hikmahnya juga adalah anantal qaid, dua jalan tersebut akan memberikan persaksian membelanya pada hari kiamat. Dan apakah sholat Id itu diqadha jika seorang itu terluput untuk mendapatkannya sampai ke tempat sholat Id sudah bubar, sudah selesai sholat, khatib sedang menyampaikan khutbah, perlu diqadha atau tidak? Maka ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan oleh para ulama, yang mengatakan qadha dan yang mengatakan tidak. Yang mengatakan qadha pun nanti berselisih gimana bentuk qadha-nya. Ada yang mengatakan sama persis sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan qadha-nya cuma sholat 4 rakaat, seperti orang yang melewatkan sholat Jumat. Namun pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dengan tidak menutup mata adanya pendapat yang lain, dan sholat di pendapat yang lebih kuat, as-sahih anna halatul qadha, yang benar sholat Id jika kita sampai ke sana dan bubar, maka tidak diqadha. Ya sudah, sampai sana sudah khutbah, ya sudah duduk saja, tinggalkan khutbah, tidak perlu sholat. Oleh karena itu, siapa yang kelewatan sholat Id, saqatat anhu, maka gugurlah syariat sholat Id untuknya. Ini berbeda dengan sholat Jumat. Karena sholat Jumat jika seorang itu ketinggalan sampai masjid itu sholat Jumat sudah berakhir, maka sholat duhur, maka ya, dia perlu sholat duhur 4 rakaat. Dan perbedaan di antara keduanya, sholat duhur itu kewajiban waktu. Maka jika seorang itu tidak memungkinkan untuk sholat Jumat, wajib baginya sholat duhur. Dan hanya dengan sholat Id, maka sholat ini adalah sholat istimah, sholat rami-rami. Sholat rami-rami. In atuka insanu fi ahli istimah, maka jika dia menjumpai rami-rami tersebut, dia sholat. Wa illa saqatat anhu, jika dia sudah tidak menjumpai rami-rami tersebut, rami-rami sholat sudah berakhir, maka gugurlah syariat sholat itu untuknya. Dan apa yang merupakan sunnah dalam sholat Id, apakah dikerjakan di masjid ataukah di sahor? Ya, sahor mana dasarnya adalah padang pasir. Ini, yaitu artinya tempat terbuka di luar daerah pemukiman. Tempat terbuka di luar daerah pemukiman. Maka jika jalannya yang sesuai dengan sunnah, sholatnya dikerjakan di sahara, tempat terbuka di luar daerah pemukiman, fa'inal balad yazalu yakbu, maka pemukiman itu terus menerus membesar-membesar. Maka yang semula itu tempat sholat Id, lama-lama kemudian jadi daerah, ya, dalam pemukiman. Fakulama ju'ila lil'id musallan, maka ketika setiap kali ditetapkan adanya tempat sholat untuk sholat Id, maka lama-lama ahatul al-abniyatu, dikepung, dikeliling oleh bangunan-bangunan baru. Min kulli janib, dari semua arah, kiri kanan, depan belakang, dan itu bangunan semua. Falam yasduq alaihi annahu fi sahra, sehingga akhirnya tanah lapang tadi sudah tidak lagi bisa disebut sahra karena kiri kanannya bangunan. berilah kami faedah, majuri, dan ada tetap pahala karenanya. Maka yang sesuai dengan sunnah jawaban saya berfirmin, sholat id itu dilakukan di sahara tanah lapang di luar komplek bangunan. Tanah lapang di luar komplek bangunan. Karena fa'adahu Nabi SAW, sebagai menjelaskan oleh Nabi. Nabi ketika beliau sholat id di lapangan, namun bukan sedang lapangan. Lapangan di luar kota Madinah. Itu lapangan tempat terbuka di luar kota Madinah, berarti keluar dari kota. Keluar dari kota, bukan di dalam kota itu tempat lapangannya. Lapangan selanjutnya Nabi itu bukan di dalam kota, di luar kota. Di luar komplek pemukiman. Di luar komplek pemukiman. Faidah kabur al-balad, oleh karena itu jika negeri atau daerah pemukiman itu membesar, faidah yang beri ayurpal al-musola ila sahara, maka tempat sholat id hendaknya dipindah ke sahara, ke padang pasir, ke tempat terbuka di luar perkampungan. Mengikuti ini tambah besar, tambah keluar. Namun di dalam lukal falaharja, namun jika tidak dipindah juga tidak mengapa. Alasannya karena tempat sholat id di fisaha, di tanah lapang di luar pemukiman, laisa ala sabilul wujub, hukumnya tidak wajib, namun dia ala sabilul istihbah, dan satu hal yang dianjurkan. Apalagi kalau kemudian di luar dalam pemukiman orang terlepotan, orang kemudian terlepotan tempatnya nambah jauh. Kalau pokum berarti harus kemana? Ke pakem harus. Ya, apa hukum takbir tambahan di salat Ain? Dan apa hukum angkat tangan saat takbir zawaid? Takbir tambahan. Hukum takbir tambahan saat salat Id hukumnya sunnah. Maka jika imamnya lupa, maka enggak perlu ribut. Sunnah dalam itu tidak wajib. Kalau imamnya lupa kemudian ada takbir zawaid, ya 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua, makmum tidak perlu ribut. Karena hukumnya satu hanya dianjurkan. Maka jika atabiyah insan, jika itu dilakukan oleh seseorang, maka untuknya pahala. Jika tidak, maka tidak mengapa. Akan tetapi lah yang banyak tidak sepatutnya diremehkan atau ayuhil biha dirus atau ditinggalkan. Tujuannya supaya sholat id itu berbeda dengan sholat yang lain. Nah, lalu apa yang dikatakan di antara takbir zawaid? Fakatlah para ulama, maka para ulama menyebutkan di antara salat-salat takbir zawaid itu memuji Allah dan bersalawat untuk Nabi. Dan itu dasarnya atau tepatnya dasarnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan pribadi Ibnu Mas'ud. Dan kalau beliau di antara takbir zawaid, beliau sarankan untuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu dari sahabat, tidak ada dari Nabi untuk bacaan di antara takbir-takbir tambahan yang ada dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Maka diamalkan satu hal yang lain, tidak juga tidak mengapa. Wa illam yaf'al, namun jika tidak melakukan dan baca apa-apa juga tidak mengapa. Mengangkat dua tangan saat di setiap kali takbir zawaid hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Kemudian apa hukum salat Id seandainya berbarengan, apa hukumnya seandainya berbarengan Id dengan hari Jumat? Idza shadafa, jika bertepatan hari Jumat dengan hari Id, maka tidak boleh tidak salat Id harus diselenggarakan. Salat Jumat juga harus diselenggarakan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Kemudian orang yang hadir salat Id maka dimaafkan darinya kewajiban hadir salat Jumat. Tapi tidak boleh tidak dia harus sholat duhur, karena itu adalah kewajiban waktu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Jadilah tidak wajibnya hadir si sholat Jumat ini pendapat Hanabila. Lain halnya dengan Syafi'iyah dan Imam Syafi'i. dan yang lebih tepat Allahu a'lam adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tetap siapa yang hadir salat id wajib untuk hadir salat Jumat. Berdosa jika dia tidak salat Jumat. Jika dia adalah ahlul qura. Ya, jika dia adalah orang ya kampung itu. Adapun rukhsah untuk tidak salat Jumat itu hanya adalah pendapat Imam Syafi'i dan tidak yang tepat. Itu hanya berlaku untuk ahlul badui, untuk orang-orang badui. Nah, itu yang tidak wajib salat Jumat. Yang wajib tidak salat Jumat. Dan demikian dan di antara sebelumnya sebelum Imam Syafi'i ini pendapat Al-Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan. Sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh Utsman bin Affan saat beliau menyampaikan khutbah Id di masanya yang ketika itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka beliau katakan ahlul badui silakan nanti setelah bubar enggak usah datang untuk salat Jumat, enggak apa-apa. Namun ahlul qura wajib tetap untuk salat Jumat. Maka tentu di masa silam ada ahlul qura, orang yang tinggal di kampung yang mereka bersifat domisilinya tetap, dan ada ahlul badui yang mereka itu nomaden tinggal di padang pasir ya, di dekat komplek kuasa. Nah, ahlul badui yang muslim di masa Nabi mereka sholat Jumat datang ke kampung. Sholat Id mereka bareng dengan ahlul qura. Maka adalah satu hal yang masyakkah merepotkan jika mereka harus bolak-balik. Mereka datang ke sholat Id, nanti kemudian tentu masih pagi mereka pulang ke komplek perkemahannya. Nanti siang harus datang lagi karena mereka tinggal di padang pasir. Mereka harus kemudian masuk lagi ke kampung. Susah ya. Maka kemudian Utsman memberikan rukhsah dalam masalah ini, membedakan antara orang badui dan ahlul qura. Dan apa hukum lau adratul imamah, seandainya aku mendapati imam dia sedang aid dan dia sedang takbir zawaid, apakah aku potong takbir zawaid yang tertinggal atau apa yang harus aku lakukan? Afiduna afadakumullah. Jadi sampai ke tempat sholat Id, tetap sholat Id sudah dimulai, boleh jadi takbir zawaid sudah dapat tiga atau berapa. Nah, tetapi adakah qadha' takbir zawaid? Pertanyaan bebasnya. Adakah qadha' takbir zawaid? Jawabannya, jika Anda masuk bersama imam di tengah-tengah takbir zawaid, maka adalah ada takbir untuk takbir waktu yang pertama, summa tabi'il imam, kemudian ikuti imam. Fima baqiya adalah takbir sisanya. Yasutu anta ma mada, dan takbir zawaid yang sudah berlalu itu gugur dari Anda. Apa hukum mengucapkan selamat pada saat hari Id? Apakah ada kalimat tertentu untuk ucapan selamat? Maka tahniah ucapan selamat pada hari Id hukumnya jaizah, hukumnya mubah, bukan satu hal yang mustahab. Dia bukan syiar Islam. Ya, bukan syiar Islam. Hukumnya mubah. Hukumnya mubah, bukan syiar Islam. Ya, maka dia bukan ibadah. Walaysa laha sighatun muayyanah, dan tidak ada kalimat khusus untuk ucapan selamat hari raya. Terus kaidah, kaidahnya gimana? Mahtadahu annas wa jaiz. Apa yang jadi budaya masyarakat sebagai ucapan selamat Id itu boleh dipakai. Malamnya pun ikhman, selama isinya bukanlah ya, bukanlah dosa, isi kalimatnya bukan dosa. Maka tidak harus kemudian kata-kata tertentu mau sugeng riyadin ya. pura-pura menyebut sugeng, sugeng, sugeng. Nah, ya tidak apa-apa. Mau kemudian minal aidin wal faizin, ya boleh juga. Atau mau yang lain, selamat hari raya Idul Fitri, tidak apa-apa. Malam yang berkismat, yang penting kalimatnya bukan kalimat yang bernilai dosa. Ya, meskipun ada kata yang ada kalimat yang dipakai oleh para sahabat, namun ya, ini membabi aulat afdaliyah dan bukan satu keharusan dan bukan juga kemudian harus jadi ciri khas orang soleh. Ini kalau orang soleh itu ucapan selanjutnya takabbal minna wa mink. Kalau orang soleh sugeng liatin. Tidak boleh dikesan-kesankan seperti itu. Maka takut belum nama mingkum sudah lihatin ya sekalian. Ya, apakah untuk soal untuk Aid itu khutbahnya satu atau dua? Afiduna makjuri. Yang sesuai dengan sunnah kata beliau, khutbah Aid itu sekali saja. Namun seandainya dijadikan dua kali, itu pendapat jumhur. Fala haraja tidak mengapa. Alasannya lian apa tu yang dari kak Ali Nabi diriwayatkan atas dari Nabi itu saya ibnu Majah membak. Walakin akan tampilah yang berarti adalah sepatutnya untuk ayuh mil untuk melalaikan memberi nasihat untuk jemaah ibu-ibu wanita secara khusus. Sebagaimana Nabi lakukan Ali Sallallahu. Maka jika seorang khatib itu menyampaikan khutbah pakai mukabir pengeras suara yang didengar oleh perempuan, maka adalah dia khususkan akhir khutbahnya sebagai nasihat khusus untuk perempuan. Namun jika dia tidak berkhutbah dengan menggunakan pengeras suara dan para jamaah perempuan tidak mendengar, maka adalah imam itu pergi ke daerah jamaah perempuan, kita menyuruh satu atau dua orang laki-laki kemudian menyatakan ma'ahuna dan dia sampaikan nasihat-nasihat untuk mereka bima ta'asara yang memungkinkan untuk disampaikan. Kemudian apa hukum seandainya orang tidak mengetahui adanya Aid kecuali setelah zawal syamsi, matahari geser ke barat. Jika mereka tidak mengetahui pernyataan hari Aid kecuali setelah gesernya matahari ke barat, maka mereka membatalkan puasa di Aidul Fitri, kemudian berangkat untuk mengerjakan salat Aid besok paginya. Untuk Idul Adha, maka mereka berangkat untuk sholat juga sama besok harinya dan tidak boleh menyembelih kecuali setelah selesai sholat Aid, karena menyembelih kurban itu mengikuti sholat. Namun yang terkenal dalam madzhab Hambali bahasanya mereka boleh menyembelih kurban tidak fatah bizawal jika waktu sholat sudah terluput atau kemudian bizawal asalkan sudah matahari bergeser jika kemudian fatah bizawal jika kesempatan untuk sholat itu sudah berlalu karena matahari sudah geser ke barat, maka sudah bisa langsung menyembelih hewan kurban itu madzhab Hanabilah. Ini Idul Adha kalau diketahui setelah matahari geser ke barat ya sudah sholatnya besok, namun sekarang sudah bisa menyembelih. Namun wal awal ahwat pendapat yang pertama itu yang lebih hati-hati, tidak boleh menyembelih besok, menyembelihnya setelah selesai sholat. Apa pendapat Anda tentang kata ulama fikih dianjurkan makan kalau kemudian menyembelih hewan kurban, maka sahibul kurban dianjurkan untuk makan kabidul udhiyah, makan untuk makan limpahnya atau hatinya, dianjurkan untuk makan hati hewan kurban. Maka jawabannya mereka, para ulama fikih mengatakan dianjurkan makan dari hewan kurban. Dan makan dari hewan kurban itu satu hal yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu firman Allah Ta'ala fakulu minha makanlah darinya dan berikanlah makan kepada al-ba'is al-faqir, orang yang miskin dan miskin. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk makan dari hewan kurban, dan Nabi pun sendiri makan dari hewan kurban. Maka terkumpul dalam masalah memakan sahibul kurban, makan dari sebagian hewan kurban, yang terkumpul padanya dua sunnah, sunnah mauliyah dan sunnah bibliyah, ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Adapun ikhtiar pilihan supaya makan dari hati, maka itu yang disarankan oleh para ulama fikih, karena itu yang akhafu, lebih ringan dan lebih cepat matangnya. Kalau nunggu daging, masaknya kelamaan. Ini padahal sahibul kurban itu idealnya pada saat Idul Adha dia pagi itu tidak makan kecuali setelah menyembelih hewan kurban. Kemudian dia makan pun dari daging hewan kurban, maka pagi dia enggak makan sampai sholat Id. Pulang juga belum makan, menyembelih dulu. Ya, kalau kemudian setelah menyembelih kemudian yang mau dimakan dagingnya, oh, nanti jam 11 atau dulu mau makan daging satu. Ya, maka ulama fikih menyarankan untuk ya setelah disembelih, nah, itu kemudian ambil hatinya segera dimasak sehingga bisa segera makan. Maka alasannya adalah akhaf, karena itu lebih ringan dan lebih cepat natjan matangnya ketika dimasak. Walau sebab kita akan berdalika, dan itu bukanlah bentuk ibadah dengan makan dan memilih hati. Dan ini pendapat ini, perkataan fuqaha ini diantaranya dikatakan oleh Syafi'iyah. Mereka menyarankan pada sahibul kurban untuk makan dari hati hewan kurbannya. Namun di sini dijelaskan ini bukan ibab ta'abbud. Namun ini dalam masalah supaya bagaimana tak cepat makan. Apa hukum berbilangnya salat Id di satu kampung? Afidun ma'jur. Jawabannya, jika memang ada kebutuhan untuk tempat salat Id itu lebih dari satu tempat, maka tidak mengapa. Sebagaimana jika ada kebutuhan untuk salat Jumat lebih dari satu tempat. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj," Allah tidak menjadikan kesempitan bagi kalian. Dan jika kita tidak mengatakan bolehnya ta'addud berbilangnya salat Id atau salat Jumat di satu kampung, konsekuensinya adalah rumah tercegahnya sebagian orang untuk bisa salat Jumat dan salat Id. Dan di antara contoh kebutuhan untuk sholat Id berbilang di sholat Id adalah semakin luasnya perkampungan dan datangnya orang dari satu ujung ke ujung yang lain, itu satu hal yang berat. Namun jika tidak ada kebutuhan untuk berbilangnya tempat sholat Id, maka sholat Id tidak boleh dikerjakan kecuali di satu tempat saja. Apa pendapat Anda tentang perkataan sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa orang i'tikaf itu berangkat untuk sholat Id dengan menggunakan pakaian i'tikafnya? Karena dia orang yang i'tikaf pulangnya saat pagi hari Id, dan pulang kata Ba'dhu Fuqaha langsung sholat Id. Ra'yuna, pendapat kami, ya boleh jadi ada yang berbeda, pendapat kami ini satu hal yang menjadi sunnah. Karena sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam sholat Id adalah seorang itu berdandan, artinya memakai yang terbaik, baik jadi i'tikaf atau tidak i'tikaf. Apa hukumnya jika seorang itu lupa, imam itu lupa untuk membaca takbir tambahan Id, sampai akhirnya dia salam mulai membaca Al-Fatihah? Apakah kemudian takbir zawaid yang perlu diulangi, ataukah apa yang seharusnya dilakukan oleh si imam? Jika imam lupa untuk takbir zawaid dalam sholat Id sampai dia sudah membaca Al-Fatihah, sabatoh gugur syariat untuk membaca takbir zawaid. Dan ini ada ungkapan yang sangat populer kalau kita baca kitab fikih, li'anna sunnatun fatat mahalluha, karena dia satu hal yang dianjurkan yang sudah lewat waktunya. Maka ini contohnya sama seperti orang yang lupa membaca doa istiftah, akhirnya dia sudah membaca Al-Fatihah, dia sudah tidak perlu mundur baca doa istiftah terlebih dahulu. Fa'inna yasukur, maka anjuran untuk baca doa istiftah itu gugur. Apa hukumnya seandainya seorang itu mendapatkan imam di tengah-tengah sedang membaca takbir zawahid? Telah lewat jawabannya. Jika dia dapatkan di tengah-tengah takbir zawahid, ya, amma idza ataqa waqi'an, adapun jika dia dapat imam sudah dalam keadaan rukuk, maka dia takbiratul ihram faqad saja kemudian rukuk. Wa idza ataqa wa tafarrahid, adapun jika dia dapatkan imam setelah selesainya imam dari salat Aid, maka dia tidak perlu mengqadha salat Aid di anfata karena sudah lewat. Nah, apakah tanah lapang sholat Aid itu teranggap masjid sehingga dianjurkan sholat dua rakaat tahiyatul masjid di tanah lapang sholat Aid? Jawabannya iya. Musholal Aid masjidun. Ya, dalam pendapat Syekh Utsaimin, lapangan tempat sholat Aid itu statusnya masjid. Dalilnya karena Rasul alaihissalatu wassalam melarang orang-orang yang haid untuk tinggal atau berada di sana. Dan Nabi perintahkan orang-orang yang wanita yang haid untuk menyingkir. Alahada berdasarkan hal ini, idza dakhalahu al-insan, jika seorang itu masuk ke tanah lapang tempat sholat Aid, maka hendaklah dia tidak duduk sampai sholat dua rakaat. Akan tapi tidak boleh sholat sunnah selain tahiyatul masjid, baik sebelum sholat ataupun setelah sholat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat Id atau tidak pula setelahnya. Ya, akan tapi tahiyatul masjid lah sebab menurut tahiyatul masjid itu memiliki sebab dan alasan. Demikian madzhab Hanabilah, tanah lapang sholat Id itu masjid, yaitu masjid, maka ada sholat tahiyatul masjid di tanah lapang itu kalau madzhab Hanabilah. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Utsaimin di sini. Ya, ada tahiyatul masjid di tanah lapang saat sholat Aid. Ya, namun pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam, pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tanah lapang sholat Aid itu bukan masjid. Adapun perintah Nabi supaya menyingkir, maka itu adalah untuk memberi tempat pada orang-orang yang mau sholat. Wanita haid cuma datang tidak untuk sholat. Ya, maka bisa di diperintah-perintah untuk menyingkir, mengutamakan yang sholat. Apakah ada anjuran tertentu, amaliyah tertentu yang dianjurkan atau dikerjakan saat malam sholat Aid? Apakah ada anjuran kemudian masak ketupat atau kemudian ya, keliling-keliling kota atau yang lain? Maka jawablah, aku tidak mengetahui amal yang tertentu yang dianjurkan saat manaid kecuali yang telah dikenal berupa berzikir dan takbir. Yang ini ada berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, dan mereka sempurnakan bilangan Ramadan kemudian dalam mereka bertakbir, maha besarkan Allah atas cinta yang Allah berikan pada kalian supaya kalian bersyukur. Memang terdapat hadis tentang keutamaan melek, ya, tidak tidur selama dua malam Aid, itu Fitri dan Idul Adha. Dan ini adalah hadis yang dibicarakan oleh para ulama. Tepatnya hadisnya adalah hadis palsu, bukan hanya dhaif. Dan saya tidak berani untuk menetapkan amal yang dianjurkan dengan menggunakan dalil atau hadis semacam ini. Dan apa redaksi takbir mutlak dan takbir mubayyah? Afiduna afadakumullah. Maka takbir berkenaan dengan hari Aid itu ada takbir mutlak yang dikerjakan setiap saat sambil duduk, berdiri, sambil berbaring, dan ada takbir muqayyad, takbir yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai sholat fardu. Maka bacaan takbir, kata beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walilhamdu. Wayukarir takbir at-takbira thalatha marrat, apa boleh juga takbirnya dibaca tiga kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamdu. Dibaca tiga kali berarti Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dua-duanya boleh tanpa perlu harus ngasih image tertentu. Kalau takbir tiga kali, omas apa? Kemudian takbirnya dua kali, omas apa? Perlu kasih lapen ini dan itu. Dua-duanya boleh, tanpa perlu lapen-lapen. Kemudian takbir ada dua macam, ada takbir mutlak yang dianjurkan setiap waktu, ada takbir muqayyad yang bisa dianjurkan setelah selesai sholat fardu. Namun para ulama menyebutkan bahwa takbir muqayyad itu khusus untuk takbir di Idul Adha saja, yang dikerjakan sejak selesai sholat fajar hari Arafah tanggal 9 sampai sholat asar hari tasyrik terakhir. Adapun di samping ada takbir muqayyad, ini takbir muqayyad, di samping ada juga takbir mutlak. Wa amal mutlak, ada takbir mutlak, maka dianjurkan saat Idul Fitri. Saat Idul Fitri tidak ada takbir, saat Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Tidak ada takbir setelah selesai setelah selesai sholat fardu, misalnya habis maghrib dan habis isya sama habis subuh, tidak ada. Meskipun menurut ulama yang menganjurkan takbir sejak malam hari seperti Sayyid Utsaimin, kalau untuk menurut ulama yang mengatakan takbir Idul Fitri itu sejak pagi, ya sudah, sejak habis subuh, ya jelas tidak ada takbir muqayyad. Nah, gimana dengan ulama yang mengatakan ada takbir sejak malam hari? Dari Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat ada takbir sejak malam hari sebagaimana di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya. Ya, maka kita lihat sudah katakan sampai meskipun menurut ulama yang mengatakan takbir dianjurkan sejak malam, sejak maghrib, itu pun habis maghrib, habis isya, habis subuh tidak ada takbir muqayyad, adanya takbir mutlak. Ya, maka takbir mutlak itu dianjurkan yang pertama saat Idul Fitri dan yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sahih dan yang benar, takbir mutlak itu yastamir dianjurkan di Idul Adha, demikian juga yastamir terus berlanjut di Idul Adha sampai hari tasyrik yang terakhir, sehingga takbir mutlak di saat Idul Adha itu ada 13 hari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13. Dan takbir ini sesuai dengan sunnah dibaca dengan keras, kecuali untuk perempuan yang dibaca tanpa keras. Apa hal-hal yang dianjurkan bagi seorang itu dilakukan lil id, saat hari id sebelum berangkat sholat? Yang dianjurkan untuk Idul Fitri adalah makan beberapa butir kurma dalam jumlah yang ganjil sebelum berangkat ke tempat sholat. Untuk Idul Adha dianjurkan untuk makan dari hewan kurbannya yang disembelih setelah sholat. Sedangkan mandi dianjurkan oleh sejumlah ulama untuk sholat id. Demikian juga dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Dan seandainya seorang itu cuma mencukupkan wudhu tanpa mandi dengan pakai pakaian biasa juga tidak mengapa. Apakah yang dianjurkan pergi ke tempat sholat id itu sambil jalan kaki ataukah naik kendaraan? Jawabannya, dianjurkan untuk sambil jalan kaki kecuali jika memang butuh berkendaraan, maka tidak mengapa jika berkendaraan, jika tempatnya jauh atau kemudian bawa anak-anak kecil. Dan apa surat yang dianjurkan bagi imam sholat id untuk dia baca saat sholat id setelah Al-Fatihah? Dianjurkan baginya untuk membaca boleh jadi surat Qaf dan surat Iktar Batisah, Sakal Qumar dan surat Al-Qumar, atau surat Sabih Isma Al-A'la dan Al-Ghaziyah. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi, meskipun jika dia membaca surat yang lain juga tidak mengapa. Apa hukum mendahulukan khutbah id daripada sholat, dan apa hukum menghadiri khutbah id? Apakah khutbah id menghadiri khutbah id adalah syarat sahnya sholat id? Takdim mendahulukan khutbah id daripada sholat hukumnya bid'ah diingkari oleh para sahabat. Adapun menghadiri sholat id, hadir sholat id, maka tidak wajib. Siapa yang mau hadir, mendengarkan dan mengambil manfaat, silakan. Siapa yang hendak mau berubah, juga silakan. Dan mendengarkan berubah bukan syarat sahnya sholat id, karena yang namanya syarat itu sebelum masuk. Wa yang terakhirun, padahal Padahal khutbah itu malah di belakang atau setelah selesai sholat Id. Berarti tidak mungkin kita katakan salah. Sifat salah itu masih di depan. Maka orang yang mengatakan mendengarkan khutbah Id itu salah, ini jelas tidak masuk. Salah kok di belakang, salah itu di depan. Kemudian apakah khatib salat Id itu memulai khutbahnya dengan istighfar atau dengan takbir atau dengan bacaan apa dia mulai? Adapun jika dimulai dengan istighfar, maka tidak boleh dibuka dengan istighfar. Aku tidak mengutai satu pun ulama yang berpendapat dengannya. Untuk dimulai dengan tahmid ataukah takbir, maka ulama berselisih tentang masalah ini. Faminum di antara mereka dan mengatakan khutbah Id dimulai dengan takbir. Di antara mereka ya, semisal Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan khutbah Id dimulai dengan tahmid, memuji Allah. Kesimpulan dari Ibnul Qayyim wal amru fi hadha wasi'. Masalah ini lapang, boleh-boleh saja. Karena jika seorang khatib itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka jika dia buka dengan takbir dan bunyi takbirnya semacam ini, maka dia telah memulai dengan memuji Allah karena ada kalimat walilalhamd. Fal jumlah itu, maka kalimat ini seakan-akan adalah satu kesatuan. Dan jika seorang itu mengucapkan alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, maka dia juga telah membukanya dengan memuji Allah. Kalau dia innalhamdulillah, sama membukanya dengan memuji Allah. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti belakangnya walilhamd, bersama juga memuji Allah. Sehingga fal amru fi hadha wasi', longgar saja. Lapan, dua-duanya boleh. Nah, apakah yang sesuai dengan sunnah khatib itu berdiri saat khutbah Id ataukah boleh khutbahnya sambil duduk? Yang sesuai dengan sunnah khutbah saat Jumat dan Id itu khatibnya berdiri sebagaimana valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan duduk. Idza dhahara rajulun an rajulin, jika seorang itu berkorban untuk menyelewat korban untuk seseorang, apakah boleh al-mudahi al-mudaha anhu, yang jadi mudaha anhu yang di korban itu untuknya, itu bolehkah dia menggundul rambut kepalanya? Maka ketentuan tentang hewan korban itu berkaitan dengan al-muwakil, orang yang mewakilkan sahibul korban alias mudaha anhu. Artinya jika seorang itu memasrahkan pada orang lain untuk menyembelih hewan kurbannya, maka hukum-hukum berkenaan dengan hewan kurban itu berkaitan dengan yang mewakilkan dan bukan si wakil alias panitia misalnya. Kemudian bolehkah seorang itu menyisir rambut kepalanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Dan manakah yang lebih afdal, kurban pakai kibas, pakai domba ataukah sapi? Diperbolehkan bagi seorang untuk memotong rambut kepalanya setelah dia menyembelih hewan kurbannya meskipun itu hari Id. Untuk seekor domba itu lebih baik daripada 1/7 sapi atau 1/7 unta. Nah, kalau seorang itu kurban seekor unta atau seekor sapi sendirian, maka para ulama mengatakan itu lebih baik daripada seekor domba. Tapi manakah yang lebih baik, udhiyah seekor domba ataukah 1/7 sapi? Jawabannya kambing, satu ekor kambing sendirian itu lebih baik daripada 1/7 sapi. Kenapa? Karena ibadah yang ada pada saat Idul Adha, menyembelihnya itu ibadah. Makin banyak berarti makin banyak aktivitas ibadah. Bahkan itu ibadah yang pokok, yang jadi maksud. Yang jadi maksud pokok itu nyembelihnya, bukan bagi-bagi dagingnya. Itu ibadah yang bagi-bagi daging itu derivat, tabik dan bukan asal. Asalnya itu goh, leher, Maka kalau kemudian 7 orang ini tidak berserikat dalam seekor sapi namun malah pilih masing-masing domba, maka ada 7 kegiatan ibadah. Kalau ini kemudian dijadikan seekor sapi, ibadahnya cuma sekali. Maka seekor domba itu lebih afdol daripada 7 sapi. Dan tentang masalah hari raya, di Al-Quran ada istilah ayatul ma'lumat, ayatul ma'dudat. Itu apa ya, yang disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya ayatul ma'lumat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayatul ma'dudat adalah 3 hari tasyrik. Apa hukum sholatnya orang yang hanya mencukupkan diri dengan takbiratul ihram dalam sholat Aid, gak pakai takbir zawaid? Jawabannya sholatnya sah jika dia cukupkan dengan takbiratul ihram, karena takbir tambahan dari atas takbiratul ihram itu juga takbir berpindah gerak, hukumnya sunnah. Apa hukum membawa senjata saat sholat Aid? Nah, di sebagian tempat tersebut terjadi. Maka jika ada kebutuhan untuk membawa senjata, maka tidaklah dia bawa senjata. Jika tidak ada kebutuhan, jangan bawa-bawa senjata. Apa hukum ngobrol di tengah-tengah khutbah Id sedang berlangsung? Maka siapa yang sudah sebagian lama mengatakan haram ngobrol saat imam menyampaikan khutbah hari Id. Pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa. Alasannya menghadiri khutbah Id tidak wajib, maka mendengarkannya tidak wajib. Namun tidak dilakukan termasuk etika sopan santun menghormati orang tidak ngobrol. Karena jika dia ngobrol, maka dia menyibukkan dirinya dan menyibukkan orang lain yang diajak ngobrol atau yang mendengarnya atau menyaksikannya. Apa hukumnya membelai hewan korban di tanah lapang sholat Id? Membelai hewan korban di tanah lapang sholat Id adalah satu hal yang sunnah, karena itulah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu membelainya di tanah lapang tempat sholat Id. Kalau dari Nabi melakukan hal ini, maka sebagian ulama menyimpulkan bagi imam penguasa dianjurkan membelainya di tanah lapang sholat Id. Namun kalau di sini saya sudah muslimin semuanya, tidak harus imamnya. Akan tetapi manusia secara terbiasa menyembelih di rumahnya masing-masing. Di Allah tata lawas al-bukhah, supaya tidaklah terkotori tempat di area di seputaran tempat sholat Aid. Dan kapankah memanjang larangan memotong rambut, kuku, wasyaf, awal basyar dan kuku di 10 hari pertama bulan Hijjah? Maka larangannya memanjang sampai orang tersebut menyembelih hewan kurban. Jika dia telah menyembelih hewan kurban, maka hilang darinya larangan memotong kuku dan seterusnya. Kemudian indana fi baladina, di negeri kami, Yahudu al-Haus, pengawal itu berangkat ke tanah lapang sholat Id sebelum datangnya gubernur. Maka datang dulu pengawal, aparat keamanan. Fa'idha qadima, jika gubernur telah datang ke musala Id, maka pengawal yang telah datang duluan, kemudian mereka menabuh atubul gendang sebagai bentuk penghormatan kedatangan sang penguasa. Dan ini kemudian tabuhan gendang ini juga diiringi dengan asfon, dengan alat-alat musik. Film musik dengan alat musik. Apa hukum hal tersebut? Apakah boleh menghadiri sholat Id di tempat sholat semacam ini dalam kondisi semacam itu? Hafiduna majuri. Jabat jam muslimin menabuh reban apa tabur gendang satu yang tidak diperbolehkan, karena itu alat musik yang terlarang. Yang dibolehkan sholat Id adalah menabuh rebana, maka itu satu hal yang mendapatkan rukhsah. Akan tetapi itu pun tidak di waktu ibadah dan di tempat ibadah, pun setelah selesai sholat Id. Maka itu di situ waktu untuk menabuh rebana. Ya, demikian yang kita baca di sesi ini. Kita lanjutkan setelah istirahat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.